Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami hormati, kembali kita berjumpa di acara kita yang pada hari ini kita sudah sampai pada ayat ke-59 dari surah An-Nur yang akan membicarakan tentang bagaimana etika yang harus dipatuhi dan dilakukan oleh orang-orang yang sudah menginjak usia dewasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagal athfalu minkumul huluma falyasta'zinu kamasta'zanal ladzina min qablihim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Para pendengar rahimakumullah, di samping ayat sebelumnya sudah membicarakan tentang bagaimana etika yang harus dilakukan dan dipatuhi oleh orang-orang pembantu rumah tangga atau anak-anak yang masih berusia belia, belum baligh, maka kemudian di ayat 59 ini Allah kembali melengkapi penjelasannya secara lebih detail tentang etika di dalam kehidupan rumah tangga. Yaitu kalau anak-anak kita sudah menginjak usia dewasa, maka mereka juga harus meminta izin sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang lain. Jadi dengan kata lain bahwa kalau ada anak kita yang sudah dewasa mau masuk ke kamar orang tuanya, maka dia harus terlebih dahulu meminta izin dengan mengetuk pintu, mengucapkan assalamualaikum, atau meminta izin dalam bentuk lain kepada orang tuanya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kemudian ini dilakukan? Kenapa sampai sedetail ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk kita ikuti di dalam tata kehidupan rumah tangga? Jawabannya adalah ini sebagai yang pertama pendidikan kepada anak-anak kita, ya, agar ketika dia sudah dewasa dan dia meminta izin di dalam rumah, maka sikap ini akan terbawa-bawa ketika dia berada di luar rumah. Ketika dia memiliki etika dan akhlak di dalam rumah, maka sikap ini akan dia tampilkan di dalam kehidupan di luar rumah. Dia tidak akan berani untuk masuk ke rumah orang lain tanpa meminta izin. Dia tidak akan berani untuk bersikap petantang-petenteng, yang tindakan-tindakan asusila, tindakan-tindakan yang tidak yang tidak sopan kepada orang lain. Kenapa? Karena memang di dalam rumah sendiri dia sudah diajarkan, dia sudah dididik, dia sudah dibimbing untuk menjadi orang-orang yang memiliki moral yang tinggi, memiliki etika yang tinggi, dan memiliki sopan santun yang begitu sangat indah. Kemudian yang kedua adalah bahwa ayat ini juga memberikan gambaran kepada kita sebagai salah satu gambaran tindakan preventif, ya, terjadinya tindakan-tindakan kriminal di dalam kehidupan rumah tangga. Kita patut merasa resah karena saat sekarang ini begitu banyak kejadian-kejadian kriminal di dalam kehidupan rumah tangga. Anak yang memukul orang tuanya, anak yang memperkosa ibunya, ayah yang memperkosa anak-anaknya, ya, terjadi tindakan kekerasan dan sebagainya. Semua itu berawal dari tidak ada aturan di dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, ayat ini juga memberikan satu sinyal kepada kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala dengan begitu sangat mendetail memberikan penjelasannya tentang etika yang harus dilakukan di dalam kehidupan berumah tangga, itu adalah untuk kebaikan di dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Bersama kita studio sudah ada ustaz kita, ada ustaz Fadli dan juga ustaz Jainal Arifin. Kami persilakan. Sahabat inspiratif pendengar RRI rahimakumullah, apa yang telah dipaparkan Ustadz Perdana narasumber sebelumnya adalah ayat ini sebenarnya bagikan kias bagi kita, kias permisalan pentingnya proses pendidikan yang dimulai dari pintu rumah kita, bahwa pendidikan itu tidak jauh di sana, tidak jauh di sekolah, apalagi buat orang-orang yang menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Tapi pendidikan itu dimulai ketika anak itu dari kecil. Kemudian dimulai start from a little thing gitu. Al-ibtida'u min siguratil a'mal. Sesuatu yang dimulai dari hal-hal yang kecil. Bayangkan bahwa bicara tentang etika masuk kamar saja kita bicarakan, apalagi hal-hal pendidikan berbicara tentang yang dipaparkan oleh Ustaz Perdana tadi, narkoba, minuman, pergaulan bebas, masuk kamar harus kita atur sedemikian rupa. Demikian secara teliti dan detail Al-Quran mampu menerjemahkan ya, keteledoran-keteledoran kita terhadap hal-hal yang kecil. Ini yang menyebabkan kita tidak dapat menjadi sosok teladan yang baik di anak-anak kita atau bahkan di anak cucu kita. Hal yang paling sederhana seperti ayat sebelumnya, bagaimana tentang bicara menjaga aurat. Karena bagi seorang anak, orang tua adalah panutan. Bahwa anak itu terbentuk adalah melalui proses pembiasaan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan, dan apa yang dia rasakan. Maka gerakan cinta Al-Quran yang sampai saat ini kita juga syiarkan kepada banyak-banyak orang adalah gerakan 5D. Bagaimana Al-Quran itu mudah didengar, mudah dibaca, mudah dipahami, mudah dihafal, dan mudah diamalkan. Nah, ini sekarang bagaimana ini menjadi proses pembiasaan menjadi karakter Quran itu. Ini bagian salah satu kecil karakter Quran. Falyastajinu kama stazana alladziina min qablihim. Masuk kamar saja Al-Qur'an bilang harus izin. Untuk apa? Menjaga kemuliaan karakter sosok seorang ayah atau ibu yang didamba-dambakan sebagai tokoh panutan yang nyata. The first school is home. Sekolah yang pertama adalah rumah dan the first teacher is parent. Dan bahwa kemudian guru yang utama adalah orang tua, ayah dan ibu itu sendiri. Ya, terima kasih. Ayat ini juga menggambarkan kepada kita bahwa umat Islam itu harus memiliki rumah dengan beberapa kamar. Rumah gaya minimalis saat ini dengan kamar yang bisa dikatakan satu atau bahkan tidak ada, itu bukanlah cerminan rumah Islam yang ideal. Maka ada gerakan rumah nuansa Islami. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam beberapa hadis yang kita baca, bahwa rumah Islam itu minimal memiliki 4 kamar dan kelimanya atau berlebihnya bisa dikatakan menjadi kamar setan karena ada unsur kemubaziran. Yang 4 kamar itu tentu saja kamar orang tua, ayah dan ibu, kamar anak laki-laki, kamar anak perempuan, dan kamar pembantu atau tamu. Itulah yang dikondisikan dalam ayat ini. Ketika membicarakan tentang kamar, tentu saja kamar itu juga memiliki daun pintu, bukan kamar sehingga anak-anak bisa masuk sembarangan. Dan pintunya itu pun juga berfungsi dengan ada engselnya. Begitulah umat Islam, sampai tatanan rumah pun diatur. Rumah pertama kali yang dibangun dengan sistem toilet di dalam itu adalah rumah Muslim. Karena dulu masyarakat melihat bahwa kamar mandi itu jauh di luar rumah, sehingga pergi harus berjalan kaki beberapa kilo atau bahkan beberapa meter dari rumah. Islam menginginkan kesatuan yang utuh dengan rumah yang harmonis, nyaman, dan aman. Inilah dia pada ayat ke-59 dikaji sebagai tambahan. Islam yang aman itu memiliki akhlak yang perlu dijaga dan dihormati, termasuk dalam adab bertamu dan termasuk dalam membangun rumah yang Islami itu. Ya, terima kasih Ustaz Jenal, terima kasih Ustaz Fadli. Sebelumnya, para pendengar rahimakumullah, cukup menarik ketika kita membahas ayat ke-59 dan juga ayat sebelumnya yaitu 58 yang membicarakan tentang etika rumah tangga. Ternyata kita diingatkan kembali tentang bagaimana di dalam kehidupan rumah tangga itu harus ada aturan dan etika yang harus dipatuhi oleh ahli keluarga. Sebagai orang tua ada etikanya, sebagai anak ada etika ketika menghadap orang tua. Dan ini satu hal yang mungkin sudah semakin tergerus di dalam kehidupan kemodernan saat sekarang ini. Ketika anak-anak berbicara dengan orang tuanya, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang tidak menunjukkan etika yang baik, ya. Kalau dahulu ketika orang anak berbicara dengan orang tua itu dengan bahasa yang begitu sangat lembut sekali, bahkan menatap orang tua saja mereka hampir-hampir tidak berani karena begitu sangat memuliakan dan menghormati orang tuanya. Cobalah kita pandang saat sekarang ini di mana kehidupan di dalam rumah tangga, di mana anak-anak bahkan ketika berbicara mempelototi orang tuanya, ketika ketika berbicara kepada orang tuanya seakan-akan dialah yang lebih berpengalaman, dialah yang lebih hebat. Orang tuanya satu kalimat, dia sudah 10 kalimat. Ketika dia lewat di depan orang tuanya dengan gaya petantang-petenteng, tidak ada gambaran etika atau moral ya sebagai seorang anak yang menghormati orang tua dan sebagainya. Sekali lagi kita diperingatkan dengan satu keterangan yang begitu sangat sederhana akan tetapi memberikan banyak sekali masukan kepada kita. Minta izin kalau mau masuk ke kamar. Ini satu hal yang begitu sangat sederhana yang tentunya banyak lagi hal lain yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan rumah tangga kita. Pada intinya adalah tetap memelihara sopan santun dan etika baik di dalam kehidupan rumah tangga, walaupun mereka adalah orang tua kita, walaupun mereka adalah teman kita yang kita ajak main, ya orang tua yang kita anggap teman karena begitu sangat dekat dengan kita. Tapi ingat baik-baik bahwa di dalam kehidupan yang sangat kecil sekali dalam tatanan kehidupan masyarakat, yaitu kehidupan rumah tangga, etika, sopan santun dan ajaran moral harus tetap dilaksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.